Sanunya hoka bandang sanes itu ya urunus na edun junihin na edun gumasep na edun cengos na edun kehelanan kuludai kanuk itu sanes itu ya wewe ulah olo-olo bisi jadi parawan jomlo, tong tampikan, tong rayungan, bisi engke di puruluk make menyan, dijamin kabung bulengan. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Amasa bodoh, yang penting sukses otak. Tidak stres sanes itu sahanunya hoka bandang sanes itu ya urunyus na edun junihin na edun gumasep na edun cengos na edun kehelanan kurunai kanuk itu sanes itu ya wewe ulah olo olo bisi jadi parawan jomlo, tong tampikan, tong rayungan, bisi engke di puruluk make menyan, dijamin kabung bulengan. So. Ini kok gitu apa tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mata pake malu, cinta ditolak kedukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Amasa bodoh yang penting sukses kota. Tidak stres sanes itu ya itu apa tak malu cinta ditolak gak usah galak urusan cinta mah tak pakai malu cinta ditolak kan dukun bertindak itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri tak masa bodoh yang penting sukses kota tidak stres sanes itu ya itu apa tak malu cinta ditolak gak usah galak urusan cinta mah tak pakai malu cinta ditolak.